Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Jurumiyah. Dan kita alhamdulillah ya sudah sampai pembahasan Babul I'rab wal Bina. Bab tentang i'rab dan bina. Masya Allah muslimin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia. Awalan al-i'rab, ya, yang pertama kita bahas tentang i'rab. Qala al-musannif babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyirun awakhiril kalimi liikhtilafi awamilil adakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Saya ulangi. Babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili adakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Musannif yakni Ibnu Jurum As-Sunhaji, yakni pengarang kitab Al-Jurumiyah, berkata bab tentang i'rab. I'rab ya adalah perubahan akhir dari suatu kata karena perbedaan faktor yang masuk atasnya, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Asyarah, ya, syarahnya, penjelasannya. Lamma faragha al-musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina. Nah, setelah musannif yakni As-Sunhaji selesai membahas isim, ya, fi'il dan huruf, beliau kemudian menjelaskan, ya, bahwa setiap kata ini yakni fi'il, isim dan huruf tidaklah terbebas, ya, akhirnya dari bentuk i'rab atau bina. Jadi fi'il, isim atau huruf, keadaan akhirnya itu imma dia i'rab, ya, ada kalanya dia i'rab, imma dia bina, ya, ada kalanya dia bina. Fi'il, isim dan huruf ini pastinya kalau tidak mu'rab, yakni berubah-ubah kondisi akhirnya, maka dia mabni, ya, semuanya di antara isim, fi'il dan huruf kalau enggak mu'rab pasti mabni. Apa itu i'rab? Nah, di sini dijelaskan oleh beliau, wal i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil. Dan i'rab, ya, adalah berubahnya akhir suatu kata karena perbedaan faktor. Jadi i'rab adalah keadaan di mana sebuah kata itu bisa berubah-ubah keadaannya. Seperti misalkan kata Zaid, ya. Kata Zaid ini bisa dibaca Zaidun, bisa Zaidan, ya, bisa Zaidin. Ini tergantung faktornya. Seperti kalau dia menjadi fa'il, ya, maka dia marfu, ja'a Zaidun. Ya, misalkan saja ja'a Zaidun. Nah, kalau dia menjadi maf'ul bih, ya, maka dia mansub. Contohnya ra'aitu Zaidan. Nah, kalau dia diawali huruf jar misalkan, maka dia majrur. Contohnya anzuru ila Zaidin. Ya, seperti itu. Jadi semua kata yang berubah-ubah, ya, seperti ini, Zaidun, Zaidan, Zaidin, ini disebut sebagai i'rab, ya, perubahan ini disebut i'rab. Istilah yang digunakan, ya, untuk kata ini disebut mu'rab. Jadi kata yang mengalami i'rab, ya, disebut mu'rab. Jadi i'rab itu istilahnya. Adapun kata yang mengalami i'rab ini disebut sebagai mu'rab. Adapun lawannya adalah mabni, ya, mabni ini tidak akan pernah berubah-ubah kondisinya. Seperti domir, ya, yang seluruh domir itu seperti itu keadaannya. Seperti contohnya hum, ya, domir hum, mereka. Nah, kapanpun dibaca hum, ya, ia selalu hum. Tidak mungkin ia menjadi humu, huma atau humi. Nah, kemudian huwa, ya, dia. Ya, dibaca huwa saja, ya, enggak mungkin menjadi huwu atau huwi. Nah, ini yang disebut sebagai mabni. Nah, supaya kita mudah mengingatnya, ya, kalau mu'rab itu mau dirubah, ya, mu'rab mau dirubah. Seperti zaid, ya, dia itu mau diubah, ya, menjadi zaidun, zaidan, zaidin. Tapi kalau mabni, ya, ini singkatan dari maunya begini, ya, tidak mau dirubah-rubah. Seperti huwa, ya. Ini huwa saja, dia tidak mau diubah, ya, menjadi huwu atau huwa apa atau huwi dan sebagainya. Ya, thayyib. Ai tasyiru ahwali awakhiril kalimat min halati raf'i ila halati nasbi awil jarri ya bisababi dukhulil awamil. Maksudnya taswir ini dari kata sayyara yusayyiru ya sayyara yusayyiru taswiran, yaitu kondisi akhir katanya berubah menjadi sayyara, artinya berubah ya. Artinya kondisi akhir katanya itu berubah-ubah dari keadaan rofa ke keadaan nasab ke keadaan jar ya, dengan sebab kemasukan faktor. Awamil ya, ini boleh kita artikan sebagai faktor-faktor. Mithaluhu ataghayyuru alhasilu fi harakati akhiri rajulin min qawlihi ta'ala qala rajulun kudan wa qawlihi ataqtuluna rajulan wa qawlihi awhayna ila rajulin. Contohnya ataghayyur alal hasil ya, perubahan yang terjadi pada harakat akhir kata ini seperti rajulun ya, rajulin artinya laki-laki, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya Masya Allah Syekh ya, si pengarang kitab Al-Mumti ini langsung mengambil contoh di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama ya, qala rajulun, qala rajulun, ini surat Ghafir ya, ayat 28. Nah, di sini kenapa rajulunnya ini dhammah ya, dhammah, karena dia sebagai fa'il. Mana amilnya? Nah, amilnya adalah qala. Jadi amil itu adalah faktor yang menyebabkan suatu kata itu berubah. Kenapa rajulun di sini marfu? Karena faktornya adalah qala. Ya, ini adalah fi'il madhi yang membutuhkan fa'il, di mana fa'il ini itu harus marfu. Kemudian kalimat selanjutnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, ataqtuluna rajulan. Ya, kita perhatikan rajulan. Apakah kalian membunuh seseorang? Nah, ini rajulan di sini sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objek. Makanya dia mansub. Ya, dan at-taqtulun ya taqtuluna ya yang disebut sebagai amil, karena dia yang menjadikan rajulan ini mansub sebagai apa maf'ul bihnya. Kemudian firman Allah yang lainnya awhayna ila rajulin. Nah, kita perhatikan rajulin yang kami wahyukan kepada seseorang. Maka rajulin di sini kenapa dibaca kasrah? Karena ada ila ya, huruf jar ila. Ada amilnya, amilnya berupa huruf jar ya, awhayna ila rajulin. Kemudian kita lihat footnote-nya, catatan kakinya. Di sini dijelaskan cara mengirobnya. Qala rajulun. Cara mengirobnya qala fi'lun madin ya mabniun 'alal fath. Rajulun fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu. Nah, ini irob qala rajulun. Adapun ataqtuluna rajulan, ini cara mengirobnya. Ataqtuluna alhamzatu ya harfu istifham. Jadi hamzah ya pada ataqtulun adalah hamzah istifham. Kemudian taqtuluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat raf'ihi thubutun nun. Fi'il mudhari' taqtulun ini adalah fi'il mudhari' yang dirafakan dan tanda rafa'nya adalah tetapnya nun. Jadi kita tahu ya bahwasanya taqtuluna ini ya dari bentuknya dia adalah fi'il yang lima atau al-af'alul khumsah. Ya, al-af'alul khumsah itu berwazankan yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fi'il-fi'il yang lima. Ketika tidak ada amil sebelumnya, maka dia tetap nunnya. Tapi kalau misalkan nanti didahului oleh lam atau lan, ya, maka dia dibuang nunnya. Ya, seperti itu. Wawawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan wawu, wawu jama'ah, yakni wawu jamak. Jadi wawu pada lafaz taqtuluna, ada wawu di situ ya, antara huruf lam dan nun, itu adalah fa'ilnya dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung dimabnikan atas sukun pada keadaan rafa', ia menjadi fa'ilnya. Kemudian rajulan maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah 'ala akhirih. Rajulan ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak. Kita bisa lihat jelas fathahnya ya, ataqtuluna rajulan. Rajulan pada akhirnya ya 'ala akhirih. Kemudian kalimat selanjutnya ayuhaina ila rajulin ya, cara mengirobnya awhayna fi'lun madin ya mabniun 'ala sukun wa na dhamirun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi awhayna adalah fi'il madhi dimabnikan atas sukun dan na, ya, na-nya itu adalah dhamir mabni atas sukun dalam keadaan rafa menjadi fa'ilnya. Ila rajulin, ila harfu jarrin. Rajulin ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahirah ala akhirihi. Ila, ya, adalah huruf jar dan rajulin adalah isim yang dijarkan. Dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Baik. Wa mana qaulil musannif lafdhan aw taqdiran. Nah, tadi kan beliau mengatakan, ya, bahwa i'rab, ya, itu adalah perubahan akhir sebuah kata karena perbedaan faktor yang masuk di atasnya, lafdhan aw taqdiran, baik secara lafaz maupun takdir. Nah, sekarang, ya, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lafdhan, ya, dan apa yang dimaksud dengan takdiran di sini. Wa mana qaulil musannif lafdhan aw taqdiran ay anna taghayyura yakunu zahiran aw muqaddaran. Dan makna perkataan musannif, yakni Ahsan Haji, baik secara lafaz ataupun secara takdir, ya, artinya bahwasanya perubahan sebuah kata itu bisa zahir, bisa nampak, atau bisa muqaddaran, ya, bisa ditakdirkan. Zahiran itu maksudnya dengan mata kita, ya, maksudnya kita bisa melihat perubahannya. Tapi kalau muqaddar ini tidak bisa. Contohnya kalau zahir itu seperti Zaid, ya. Zaid itu, ya, perubahannya zahir namanya karena kita bisa melihat dari dhammah ke fathah ke kasrah. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, anzuru ila Zaidin. Nah, ini jelas sekali perubahannya. Adapun yang muqaddar, yang takdir, ini perubahannya tidak bisa dilihat tapi dikira-kira. Kata qaddara ini artinya dikira-kira. Seperti al-fata, ya, seorang pemuda. Ketika dia menjadi fa'il, kita katakan ja'al fata. Ketika jadi maf'ul bih, ra'aitu al-fata. Ketika diawali huruf jar, anzuru ilal fata. Nah, maka ini kita lihat, ya, hampir tidak bisa kita lihat. Bahkan memang tidak bisa, ya, kita lihat perubahannya. Ja'al fata wa ra'aitul fata wa anzuru ilal fata. Ini semuanya sama-sama dibaca fata. Tapi karena dia adalah isim, ya, yang tidak ada ilat, ya, yang menunjukkan bahwa dia itu mabni, maka kita katakan dia itu mu'rab, ya, berubah. Tapi perubahannya ini tidak nampak, ya, tidak zahir, tapi ditakdirkan, dikira-kira. Nah, ini yang disebut dengan muqaddar. Fa dhahiru huwa alladhi yadharu atharuhu fi an-nutqi wa la yamna'u min an-nutqi bihi mani'un. Kadzuhuri dhammati wal fathati wal kasrati fi akhir kalimati rajulin. Maka yang dimaksud dengan zahir, nampak, ya, adalah yang nampak bekasnya atau pengaruhnya, ya, athar itu pengaruh. Apa pengaruh dalam apa? Fi nutqi, pada pengucapan, ya, anutqi, ya, pada pengucapan. Wala yamna'u minat talafudhi bihi mani'un. Dan tidak ada yang bisa mencegah dari pengucapannya. Kadzuhuri dhammati wal fathati wal kasrati fi akhir kalimati rajulin. Seperti nampaknya dhamma, fathah, dan kasrah di akhir kata rajul. Nah, contoh yang tadi. Ketika kita bisa melihat, ya, rajulun, rajulan, rajulin, ini sangat jelas. Kita mengucapkannya sangat jelas. Rajulun pakai dhamma, rajulan pakai fathah, ya, rajulin pakai kasrah. Adapun muqaddar, ya, itu wal muqaddaru huwa alladhi la yadhharu atharuhu fi nutqi bisababi mani'in minal mawani' kata'adzuri fi akhiri kalimatil fata fa inna akhirahu alifun la taqbalul haraqah wa innama tuqaddaru 'alaiha. Dan muqaddar, ya, adalah yang tidak nampak pengaruhnya di dalam pengucapan. Jadi lafaz yang kita sebutkan sama semuanya. Kenapa? Bisababi mani'in minal mawani', dengan sebab adanya pencegah dari beberapa pencegah, ya, kata azur seperti adanya uzur fi akhiri kalimatil alfata, pada akhir kata alfata. Fa inna akhirahu alifun, karena sesungguhnya akhir dari kata alfata ini adalah alif. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya alif ini tidak boleh menerima harokat, ya, la taqbalu al harokah, tidak menerima harokat. Wa innama tuqaddaru 'alaiha, hanya saja al-fata, ya, di sini memang ditakdirkan. Jadi kenapa al-fata, ya, ketika marfu dibaca al-fata, Ja al-fata, ketika mansub ya, al-fata juga ya, raitu al-fata. Kemudian ketika jar, dia dibaca juga al-fata ya, anzuru ilal fata. Nah, karena al-fata ini diakhiri alif, dan alif itu sampai kapanpun tidak boleh dikasih harokat. Nah, sebagaimana kita tahu kalau alif dikasih harokat itu namanya bukan alif tapi hamzah. Jadi yang menyebabkan al-fata dibaca al-fata ini namanya uzur. Karena yang namanya alif sampai kapanpun tidak boleh dikasih harokat. Nah, ini yang disebut sebagai muqaddar. Jadi irobnya itu dikira-kira, perubahannya itu dikira-kira, tidak nampak secara lafad tapi secara irob dia berubah. Jadi kalimat ja al-fata ya, kita katakan dia fa'il. Kemudian ra'aitul fata ya maful bih, marartu bil fata ya, ini majrur. Tapi perubahannya tidak nampak, tidak seperti rojulun. Kalau rojulun ya kan, ketika rofa dia domah ya rojulun, ketika nasob dia fathah ya rojulan, ketika jar dia dikasrah rojulin ya, jelas sekali ya, bisa kita melihat. Fayib nahu qalika, ini contoh-contoh perkataanmu. Ja al fata waraitul fata wasallamtu ala al fata. Contohnya ya, telah datang seorang pemuda, aku melihat seorang pemuda dan aku memberi salam kepada seorang pemuda. Maka al-fata ya, dalam contoh ini ya, ja al-fata ra'aitul fata wa sallamtu 'ala al-fata, tidak terlihat perubahannya secara lafaz. Jadi kalau kita ucapkan pun sama-sama al-fata ya, baik ketika dia menjadi fa'il, maf'ul bih dan majrur. Maka ini yang disebut sebagai muqaddar. I'rabnya itu dikira-kira. Tidak nampak secara tulisan, tidak pula secara pengucapan. Tapi secara takdirnya ya, secara irobnya dia itu kita katakan mu'rab. Ya, kita lanjutkan. Fil mithalil awal marfu'un li'anahu fa'ilun wa 'alamatur raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala akhirih lit-ta'adzur. Maka al-fata ya, pada contoh yang pertama dia al-fata ini dirofakan ya, karena al-fata dalam kalimat ja'a al-fata adalah fa'ilnya, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang ditakdirkan atas akhirnya, lit ta'adzur, karena uzur. Jadi i'rabnya juga nanti kita bilang al-fata ini tanda rafa'nya tetap dhammah. Ja al-fata tanda rafa ya, tanda rafa'nya apa? Dhammah. Tapi yang ditakdirkannya atas alif. Wa fil mithali tsani mansubun li'annahu maf'ulun bih. Dan pada contoh yang kedua ini dinasabkan, karena dia adalah maf'ul bih ya, ra'aitu al-fata. Al-fata ini di situ sebagai maf'ul bih. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu lit-ta'adzur. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan karena uzur. Nah, ini. Jadi tetap kita bilang ra'aitu al-fata ya, tanda nasabnya adalah fathah. Al-fata maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah. Nah, cuma dia ditakdirkan ya, muqaddara alal alifi, ditakdirkan atas alif. Jadi sebenarnya tandanya tetap fathah, cuma yang nampak ya ditakdirkan atas alif. Kemudian wa fil mithali tsalits ya majrurun lidukhuli harfil jar. Dan pada contoh yang ketiga ya, dia majrur karena kemasukan huruf jar. Wa 'alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu 'ala akhirih lit-ta'adzur. Dan tanda jarnya adalah kasrah, ditakdirkan karena uzur. Nah, jadi ini kaidah yang harus kita catat baik-baik. Kalau dia ya katanya muqaddar, maka tandanya tetap tanda aslinya ya. Ja al-fata, kita katakan dia dhammah. Ra'aitu al-fata, tandanya fathah. Salamtu 'alal fata, ini tandanya kasrah. Hanya saja ditambahkan muqaddarun 'ala apa? Ya, muqaddarun 'ala al-dhamma, al-fatha, al-kasra, seperti itu. Jadi ini kaidah mengi'rab atau menjelaskan perubahan dari kata al-fata. Nah, kemudian di footnote ya, ada fawaid wa tanbihat. Nah, faidah-faidah dan catatan penting. Nah, kita baca terlebih dahulu. Al-i'rabu fil lughati lahu ma'anin. I'rab secara bahasa ini memiliki banyak makna. Al-munasibu minha huna at-taghyiru wal ibana. Nah, yang cocok di sini ya, di pembahasan ini maksudnya adalah perubahan dan al-ibana ya, kejelasan. لأن الكلمة إذا عربت ظهر معناها وبان وتغيرت عن حالة الوقف. Karena sebuah kata, ya, itu apabila ia mu'rab, dimu'rabkan menjadi jelas maknanya, wabana, ya, dan jelas. Wataghayyarat an halatil waqfi, dan ia berubah dari keadaan waqaf. Intaha, ini ada hamzah dan ha, itu maksudnya intaha, ya, alif dan ha, ini maksudnya intaha, selesai. Kalau dalam bahasa kita, ya, kayak selesai kutipan. Jadi beliau ini pengarang kitab Al-Mumti mengutip dari Hasyiah Abu Najah ala Syarhil Az-Zari lil Ajrumiyah. Nah, kemudian faedah kedua, al-awamilu jam'u amil. Awamil adalah jamaknya amil, ya, jamak dari amil. Wa huwa ma athara raf'an aw nasban aw jarran aw jazman fi akhiril kalimah. Jadi amil, ya, atau awamil, ini jamaknya amil. Dan kalau kita mengartikannya amil, ya, itu mungkin yang paling sesuai dengan maksudnya. Ya, amil itu adalah faktor. Apa itu amil? Ma'atharu raf'an, yaitu sesuatu yang membuat pengaruh menjadi rofa. Sesuatu yang menjadikan sebuah kata itu rofa, atau nasab, atau jar, atau jazm pada akhir kata. Ya, intaha, ini kutipan dari kitab Al-Hudud. Ya. Kemudian yang ketiga, مثل الاسم في الاعراب الفعل المضارع. Isim itu seperti fi'il mudhari dalam hal i'rabnya. Maksudnya, isim itu kan ketika rafa, ya, dia dhamma. Ketika nasab, dia fathah. Dan fi'il mudhari pun, ya, ini mirip seperti isim. Ya, seperti itu. Taqulu, kamu katakan, yaktubu zaidun. Walam yaktub amrun. Walan yaktuba. Ya, yaktubu zaidun. Zaid sedang menulis. Walam yaktub amrun. Amr tidak menulis. Walan yaktuba, ya, dan dia tidak akan menulis. Nah, antum perhatikan cara menulis amrun. Tulisan amrun itu kalau kita lihat ada wawu, ya, huruf wawu di belakangnya. Wawu di sini adalah tanda, ya, ia hanya wawu tambahan saja, ya, tanpa ada pengaruh secara i'rab ataupun secara makna. Dia hanya untuk membedakan mana yang apa Umar, mana yang Amr. Kalau setelah tulisan apa itu mim apa ain mim dan ra itu ada wawu, ya, itu bacanya Amr atau Amrun. Tapi kalau enggak ada wawunya, ya, di belakangnya, itu dibaca Umar. Jadi wawu pada lafaz Amrun itu hanya sebagai tanda untuk membedakan mana yang dibaca Umar, mana yang dibaca Amr. Ya, طيب. Fal kalimatul ula fi'alun mudhari'un marfu'un. Maka kata yang pertama adalah fi'il mudhari' yang dirofakan. Li'annahu lam yadkhul 'alaihi 'amilun nasbi wala 'amilul jazmi. Karena contoh yaktubu Zaidun, ya, yaktubu itu kenapa dia marfu'? Karena dia tidak kemasukan 'amil nasab dan tidak pula 'amil jazm. Nah, jadi pada prinsipnya hukum asal fi'il mudhari itu marfu' sampai ada amil yang merubah hukumnya dari marfu' menjadi mansub misalkan, kemudian menjadi mazum. Nah, tentunya dengan keberadaan huruf-huruf amil nasab ataupun amil jazm. Nah, selagi tidak ada amil nasab atau amil jazm, ya, dia kembali ke hukum asalnya yaitu marfu' yaktubu zaidun. Nah, ini dibaca marfu'. Wa fi tsaniyah mazzumun, dan pada contoh yang kedua dijazmkan lam yaktub amrun li'annahu dakhala 'alaihi 'amilul jazmi lam. Karena contoh lam yaktub amrun, ya, yaktub ini mazzum. Kenapa? Karena dia kemasukan faktor yang menjazmkan yaitu 'amil jazm lam. Jadi lam itu salah satu 'amil jazm, yaitu faktor yang membuat kata menjadi jazm. Wa fi tsalitsah mansubun, ya, dan pada contoh yang ketiga dia dinasabkan lan yaktuba. Kenapa dibaca lan yaktuba? Li'annahu dakhala 'alaihi 'amilun nasbi lan. Karena yaktuba, ya, itu kemasukan 'amil nasab yaitu lan, ya, tidak akan. Jadi lan itu termasuk 'amil nasab, ya, yaitu 'amil yang menjadikan fi'il mudhari menjadi mansub. Nah, kemudian faedah yang keempat, mawani'u dhuhuril harakati thalatha, at-ta'adzuru wath-thiqalu wal munasabah. Pencegah, ya, sesuatu yang mencegah nampaknya harakat Itu ada tiga. Yang pertama udzur, yang kedua thiqal, berat. Kemudian yang ketiga munasabah, ya, untuk penyesuaian. Jadi harakat itu, ya, kan hukumnya, hukum asalnya dia nampak seperti zaidun, zaidan, zaidin. Nah, yang mencegah penampakan harakat itu ada tiga. Yang pertama ta'adzur, ya, uzur. Yang kedua thiqalun, ya, thiqal ini istilah nahwu, ya, kita biarkan begitu saja. Thiqal, ya, ini artinya berat. Kemudian munasabah, ini artinya penyesuaian. Famakana akhiruhu alifan lazimah, ya, ini majhul, ya. Tuqaddaru, ya, menjadi tuqaddaru, qaddara yuqaddiru, ya, tuqaddaru. Famakana akhiruhu alifan lazimah tuqaddaru alaihi jami'ul harakati lita'adzur wa yusamma maqsuran, ya, nahu al-fata al-asa. Maka kata yang diakhiri alif lazimah ditakdirkan seluruh harokatnya karena udzur, dan ini dinamakan isim maksur. Jadi isim maksur seperti al-fata dan al-asa, ya, ini adalah apa, seluruh harokatnya ditakdirkan, artinya tidak akan ada harokatnya. Al-fata, ya, artinya pemuda, al-asa artinya tongkat. Al-fata ini ketika dia menempati sebuah kedudukan i'rab, dia seluruhnya itu ditakdirkan. Misalkan ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Nah, jadi isim maksur, ya, isim yang diakhiri oleh alif maksurah seperti ini, maka dia seluruhnya, ya, tidak akan pernah berubah harokatnya karena uzur. Nah, ini perlu diperhatikan. Maksudnya apa uzur? Karena dia diakhiri oleh alif, sedangkan alif adalah huruf yang tidak boleh dikasih harokat. Karena apa? Kalau alif dikasih harokat, nanti menjadi hamzah. Nah, karena dia uzur, maka selamanya dibaca al-fata, ya. Enggak mungkin menjadi al-fata'u, al-fata'a, al-fata'i, ya. Seperti itu. Wa makana akhiruhu ya'an lazimatan maqsuran ma qablaha taqaddaru 'alaihi ad-dhammah wal kasrah lithiqal wa yusamma manqusan nahu al-qadhi wad-da'i wa amma al-fathatu fatadhharu li khiffatiha nahu qalihi ta'ala ajibu da'i Allahi. Jadi yang pertama itu isim maksur, ya, isim maksur adalah isim yang diakhiri alif, maka dia disebut sebagai uzur. Nah, yang kedua, maka na akhiruhu ya'an lazimah maksuran maqublaha. Nah, yang kedua adalah kata yang diakhiri oleh ya lazimah, ya, yang dikasrohkan apa yang sebelumnya, maka ia ditakdirkan dhammah dan kasroh. Ditakdirkan dengan dhammah dan kasroh karena berat. Wa yusama manqusan, dan ini yang dinamakan sebagai isim manqus. Kalau tadi maksur, sekarang manqus. Contohnya al-qadhi wad-da'i. Wa amal fathatu fatadharu li khifatiha, ya. Adapun ketika dia fathah, maka dia nampak, ya, karena ringan. Nahu qalihi ta'ala ajibu da'i Allah, jawablah seruan Allah. Jadi kalau isim maksur, ya, seperti al-fata, al-asa, dia marfu, mau nasab, mau mansub, mau majrur, tetap membacanya al-fata, ya. Seperti yang di atas, ja al-fata, wa ra'aitul fata, wa marartu bil fata. Kenapa enggak bisa dibaca sesuai dengan harokatnya? Ya, karena udah udzur, ya, sampai kapanpun enggak mungkin, ya. Nampaknya isim maksur itu karena dia diakhiri alif, ya. Enggak mungkin bisa kita kasih harokat. Karena alif, sekali lagi, tidak boleh menerima harokat. Karena kalau alif menerima harokat, ini namanya hamzah. Dan yang kedua, kalau dia isim manqus seperti al-qadhi, ad-da'i, ya. Al-qadhi ini artinya hakim, ad-da'i artinya da'i. Ini ketika marfu, ya, misalkan ja'al qadhi, anzuru ilal qadhi. Ya, tapi ketika dia menjadi mansub, ya, ketika dia fathah, fathahnya jelas dibaca ra'aitu al-qadhiya, ra'aitu ad-da'iya. Dan di sini pengarang kitab Al-Mumti, ya, memberi contoh ajibu da'i Allah. Ya, jadi dibaca fathahnya, ya. Da'i, ya. Da'i ini kan isim manqus, ya, da'i. Diakhiri huruf iya. Nah, kenapa dia dibaca fathah? Karena dia alasannya hanya thiqal saja, berat. Nah, ketika beratnya ini hilang, maka dia bisa dibaca. Nah, misalkan ja'al qadhi, ra'aitu al-qadhiya, anzuru ilal qadhi. Kenapa dikatakan berat? Karena sebenarnya secara teori, nah ini kita bicara teori, al-qadhi ini bisa dibaca al-qadhiyu, ya, ja al-qadhiyu, ra'aitul qadhiya, maradu bil qadhiyi, ya. Nah, tapi kita rasakan sendiri dengan lisan kita, ya, kalau kita mengucapkan ja al-qadhiyu, ini terasa berat. Nah, karena berat, ya, kita berbicara ja al-qadhiyu, ya, maka kita baca ja'a al-qadhi. Begitupun dengan jar. Kalau kita baca anzuru ilal qadhi, ya, anzuru ilal qadhiyi, ya, ini berat sekali, ya. Ini pun terasa di lisan kita, apalagi di lisan orang Arab, ya, sehingga dibaca anzuru ilal qadhi. Adapun ketika dia mansub, ya, contohnya ra'aitu al-qadhiya, nah kita rasakan ini ringan, ya. Li khifah, ya, khifah itu ringan. Jadi tidak berat, ya. Ra'aitu al-qadhiya, ra'aitu ad-da'iya. Maka karena dia ringan, ya, tetap dibaca fathahnya ra'aitu al-qadhiya. Beda dengan al-fata, ya. Kalau al-fata, ya, memang sudah uzur, sampai kapanpun tidak boleh kita kasih harokat. Tapi kalau al-qadhi, ya, ini hanya masalah thiqal saja. Ketika rasa beratnya ini sudah hilang, maka dia boleh dikasih harokat. Jadi inilah, ya, kenapa dia disebut sebagai thiqal, ya, tidak uzur, karena dia hanya berat mengucapkannya saja. Nah, kemudian ketika dia mansub, ya, tetap dibaca fathah. Jadi kesimpulannya, kalau isim maksur diakhiri alif, ya, dia tidak bisa berubah. Tapi kalau isimnya isim manqus, ketika marfu dan majrur, dia disukunkan. Ja'al qadhi, anzuru ilal qadhi. Tapi ketika dia mansub, ya, dia dibaca fathahnya ra'aitu al-qadhiya. Kemudian wa makana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru 'alaihi al-harakatu kulliha lil munasabah. Jadi tadi, ya, sudah dibahas ta'adzur, ya, kemudian yang kedua thiqal. Sekarang kita membahas munasabah. Dan apa yang didhafakan kepada ya mutakallim, ya, itu ditakdirkan harakat seluruhnya lil munasabah, untuk menyesuaikan. Wa yusamma mudhafan ila ya'il mutakallim, ya, dan dinamakan mudhaf, ya, disandarkan atau ditempelkan kepada ya mutakallim. Nahu, contohnya akhi wa kitabi, ya. Akhi, saudara laki-lakiku, kitabi, kitabku atau bukuku. Ya, jadi ini yang disebut sebagai munasabah, yaitu sesuatu, ya, ini perlu dicatat, sesuatu yang didhofahkan kepada ya mutakalim, ya, atau kepemilikan. Contohnya akhi dan kitabi. Nah, ini asalnya kitabun dan ya. Nah, kenapa dibaca kitabi? Nah, karena hukum asalnya kalau wawu itu sebelumnya dhommah, ya. Sedangkan hamzah atau alif ini sebelumnya fathah. Nah, kalau ya ini sebelumnya kasrah. Nah, ini untuk munasabah. Makanya dibaca kitabi, tidak dibaca kitabuyi, ya, kitabun plus ia, ya, jadi menjadi kitabuyi, ini enggak, ya, tapi kitabun plus ia menjadi kitabi. Kenapa dibaca kitabi? Karena kaidahnya kalau ia itu sebetulnya pasti kasrah yang menjadi kitabi. Nah, ini yang disebut dengan munasabah. Wa mathalal ismu al fi'al al mudhari idza kana mu'tallan bil alif. Dan isim itu seperti fi'il mudhari. Apabila fi'il mudhari'nya mutal dengan alif, ya, maksudnya mutal di sini bukannya pada huruf pertama, huruf kedua, tapi huruf terakhirnya. Ya, taghayyara 'alaihi ad-dhammah wal fathah lit-ta'adzur. Nahwu yas'a wa lan yas'a, ya, contohnya yas'a lan yas'a. Jadi fi'il mudhari itu keadaannya seperti isim. Khususnya fi'il mudhari yang diakhiri huruf mu'tal alif, ya, huruf ilat alif, seperti yas'a. Nah, kata yas'a, ya, ini kita katakan, ya, sebagai fi'il mudhari, tanda rafa'nya dhammah tapi muqaddarah. Begitupun lan yas'a, ya, kata lan ini huruf nasab, ya, maka yas'a, ya, dibaca mansub. Tanda nasabnya apa? Ya, ini fathah, ya, tapi ditakdirkan atas alif. Ya, jadi ini, ya, mirip seperti pembahasan isim. Wa taqaddaru 'alaihi ad-dhammatu faqat lithiqali idza kana mu'tallan bil wawi awil ya. Nahu yamshi wa yad'u. dan ditakdirkan atas dhamma saja ya, karena thiqal berat, apabila fi'il mu'tal tersebut diakhiri wawu atau ya, ya contohnya yada'u dan yamshi. Nah yamshi ya, sama yad'u ini sama ya, sama cara mengirobnya. Yamshi ini fi'il mudhari, tanda rafa'nya itu adalah dhammah ditakdirkan atas ya. Begitupun yad'u ya fi'il mudhari, tanda rafa'nya dhammah ditakdirkan atas wawu. Wa mal fathatu fatadzaru ya, dan adapun fathah maka ditampakkan ya, fathah maka ditampakkan. Wa mal fathatu fatadzaru li khiffatiha ya, adapun fathah maka ia nampak karena ringan ya, contoh kalimatnya walan yamshiya lan yad'uwa ya, jadi ketika rafa dibacanya yamshi ya, enggak yamshiyu, tidak dibaca yad'uwu ya, karena berat ya, ngomong apa kita bicara yamshiyu atau yad'uwu, tapi ketika dia mansub ya, karena dia ringan maka dibaca lan yad'uwa dan lan yamshiya. Jadi seperti ini pembahasan tentang muqaddar. Jadi muqaddar itu bisa pada isim, bisa pada fi'il. Nah muqaddar pada isim itu ada dua. Ada isim maksur, yaitu isim yang diakhiri alif, maka dia tidak berubah selamanya. Ya ja'al fata, waraitul fata, anzuru ilal fata. Kemudian yang kedua isim yang diakhiri oleh huruf iya. Ya, contohnya al-qadhi sama ad-da'i. Ini ketika rafa dia ditakdirkan ya ja'al qadhi. Tapi ketika nasab dia zahir raaitu al-qadhiya ya, nampak fathanya. Dan ketika jar dia tetap kasrah ditakdirkan ya, karena lithiqal, karena berat. Anzuru ilal qadhi. Nah, kalau kita bicara al-qadhiyi ini berat. Dan pada isim ya tidak ada yang diakhiri oleh wawu ya. Jadi kalau isim itu hanya ada yang diakhiri alif ya, seperti al-fata, al-aswa. Nah kemudian kalau yang kedua diakhiri ya, ya tapi yang diakhiri wawu ini tidak ada. Jadi isim itu tidak ada yang diakhiri dengan huruf wawu. Adapun fi'il mudhari ya, maka dia bisa tiga-tiganya ya. Ada yang diakhiri wawu ya, seperti yada'u, kemudian ada yang diakhiri alif seperti yakhsha, dan ada yang diakhiri dengan ya seperti yarmi. Nah antara yakhsha, yad'u, yarmi ya, maka kaidahnya fi'il mudhari yang diakhiri alif ini sama seperti isim, dia tidak akan berubah ya. Yakhsha ya, kemudian yang diakhiri dengan wawu atau ya, ya ketika ada amil nasab maka dia dibaca fathah zahir. Yad'u menjadi lan yad'uwa, yamshi menjadi lan yamshiya. Nah tapi kalau yakhsha ya tetap dibaca lan yakhsha, seperti itu. Karena kembali ke kaidah semula bahwa yang namanya alif itu tidak boleh dikasih harokat. Thayyib, nah, barangkali ini pelajaran kita kali ini ya, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.